Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gak kerasa ya, udah 21 tahun Informa hadir di tengah keluarga Indonesia. 21 tahun bukan sekedar usia, tapi perjalanan penuh makna. 21 tahun berbagi inspirasi dan cerita, 21 tahun menemani Sobat Informa. Dari ngekos pertama sampai berkeluarga, spesial 21 tahun Informa, kami persembahkan apresiasi Sobat Setia. Potongan hingga 60% kebutuhan bisnis dan rumah. Serba mulai 21.000, ragam aksesoris melimpah. Ada juga gratis member pakai kode ULTAHRADIO di bit.ly/registrasi Informa. Terima kasih untuk 21 tahun kebersamaan. Kami ingin terus jadi bagian perjalanan Sobat Informa. Apapun inspirasimu, gayamu, kebutuhanmu, pasti ketemu di Informa.